Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa sharul umuri muhdathatuha fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan sore hari ini kita bisa kembali mengadakan majlis ta'lim di masjid ini. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita melalui ta'lim kita pada kesempatan sore hari ini. Amin. Hadirin yang dimuliakan, kita melanjutkan membaca kitab Lamuddiril Manthur. Terakhir sampai poin berapa? Berapa nak? Bab 24. Asbab Dhihabiddin. Bab asbabu dhihabiddin. Bab tentang sebab-sebab hilangnya agama. Perlu kami sampaikan sebagai mukaddimah, agama itu ada adalah jikalau adanya ilmu di daerah tersebut, atau kalau kita bicara per individu orang, pada individu kita masing-masing. Ketika kita memiliki ilmu, itu berarti agama ada pada diri kita. Ketika kita amalkan ilmu itu, maka nampak agama pada diri kita. Semakin talabul ilmi, semakin memahami, semakin hafal, semakin mengamalkan, semakin kokoh agama pada diri kita masing-masing. Tetapi ketika talabul ilmi kita berkurang, maka berkurang nilai kekuatan agama kita. Mulai pudar, lambat laun sirna. Ketika kita tidak pernah talabul ilmi, hilangnya ilmu pada diri kita, maka menunjukkan hilangnya agama pada diri kita. Perubahan dari tadinya sholat menjadi tidak sholat umpamanya, itu sudah sebagai tanda bahwa pada diri kita agama telah hilang. Karena apa? Ciri khas seorang muslim, sholat saja sudah tidak ada. Maka berangsur-angsur hilang, hilang, hilang. Seiring dengan ilmunya hilang, amalannya pun hilang, hilang pula agamanya. Sampai kalau seandainya kebablasan tidak ada yang menghentikan laju hilangnya agama, bisa murtad. Sebagaimana Nabi menyebutkan, yusbihur rajulu mu'minan uyumsi kafiran. Ada seorang di waktu pagi mukmin, di waktu sore dia kafir. Ada juga yumsi mu'minan yusbihu kafiran. Di waktu sore masih mukmin, ternyata di waktu pagi dia sudah kafir. Menandakan hilang imannya total, berubah menjadi kekafiran. Bisa dipahami ini? Nah, Ini per individu. Dan itu sudah banyak contohnya. Orang-orang yang dulu, Masya Allah, kita kenal orang yang baik, tetapi sekarang ini sudah tidak ada lagi batang hidungnya di majelis salim, sudah tidak nampak lagi kegiatan ibadahnya, sudah berubah. Mantan salafi, mantan salafi. Dulu Masya Allah kita kenal fulan, bersama kita berjuang, berjalan bersama. Kemudian sekarang tidak. Apa faktornya waikum muslimin? Faktornya duniawiyah. Nabi mengatakan tadi hadis yang saya bawakan, di pagi hari dia mukmin, di sore hari dia kafir. Atau ada yang di sore hari mukmin, di waktu paginya kafir. Apa faktornya? Yabi'u dinahu bi'ardi minad dunya. Dia menjual agamanya dengan dunia. Dunia itu macam-macam, bisa berupa uang, bisa berupa jabatan, bisa berupa wanita, bisa berupa pekerjaan, bisa berupa bisnis, keuntungan dunia. Orang yang dulu kita kenal si A, sekarang sudah tidak lagi sebagai seorang salafi. Ketika diteliti, ya urusannya awal mula dunia, kemudian akhirnya bablas, tidak terlihat lagi kesalafiannya. Kalau dikoreksi, awal mulanya adalah dia tidak lagi tolabul ilmi. Ilmunya hilang, maka hilang pula agama yang ada pada dirinya. Berarti cara untuk mengokohkan iman adalah dengan mengokohkan ilmu. Dikarenakan tidak mungkin ada iman tanpa adanya ilmu agama yang kita miliki. Di antaranya Syekh Ibnu Utsaimin yang mengatakan, la yakunu al-imanu illa bil ilmi. Tidak akan ada iman pada diri seseorang kecuali dengan dia belajar ilmu agama. Jauh dari ilmu agama menyebabkan akan hilangnya iman. Bisa dipahami? Nah, ketika berbicara lebih luas lagi, masyarakat sebuah wilayah, ketika tidak ada di situ ta'lim, tidak ada di situ dakwah, tidak ada yang mengajarkan ilmu agama, para juhala masyarakatnya jahil, ya tidak akan nampak Islam di situ. Tidak akan nampak agama di situ. Kalaulah ada kebidahan-kebidahan yang menjadi tradisi, bukan sunnah Nabi, karena ilmunya tidak ada. Mereka beragama karena turun-temurun saja. Ketika ditanya, mana dalile? Oke, ini kawit biyen. Jawabannya gurni kutok. Kawit biyen. Lah, tradisi saja yang mereka lakukan. Kenapa? Karena tidak ada ilmu yang diajarkan di tengah-tengah masyarakat itu. Maka Islam pun mulai pudar dan pudar. Berkurang. Tinggal sekedar nama saja, tanpa ada yang tahu lagi apakah Islam itu. Di masyarakat sekitaran kita, ketika kita tanyakan kepada mereka perihal tauhid, sudah banyak yang tidak tahu. Bahasanya jarang yang tahu makna tentang tauhid. Tauhid yang ada pada kalimat syahada asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, apalagi dengan dalil-dalilnya, lebih tidak tahu lagi. itu menunjukkan agamanya telah hilang. Muslim agamanya, tetapi keyakinannya animisme, dinamisme. Islam agamanya, tetapi keyakinannya masih roh-roh halus, atau masih memakai hitungan-hitungan hari, anggapan ada hari baik, ada hari buruk. Islam agamanya, tetapi masih tercampur dengan keyakinan Hindu. Islam agamanya sekedar nama saja, ibadahnya tidak ada. Kalaulah ada sesuatu yang tercampuri dengan yang tidak islami, ini menunjukkan agama Islam telah hilang. Kita masuk kepada pembahasan demi pembahasan. Poin yang ke-345. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, awalam yarau anna na'til arda nanqusuha min atrafiha. Apakah mereka tidak melihat anna, bahwa sesungguhnya kami, na'til arda nanqusuha, kami mengurangi bumi ini, min atrafiha, dari ujung-ujungnya. Apakah maknanya bumi ini berkurang? Apa tafsir bumi ini berkurang dari ujung-ujungnya? Kita baca poin yang berikutnya. Qala Ibn Abbas radhiyallahu anhuma fi tafsiri hadhil ayah fi riwayatin wa mithluhu qalahu Mujahid, dhihabu ulama'iha wa fuqaha'iha wa khiyaru ahliha. Makna ayat ini, kami na'til arda, kami datangi bumi, dan kusuha, kami kurangi bumi itu dari ujung-ujungnya. Maknanya ayat ini adalah Allah hilangkan para ulama'nya, Allah hilangkan para fuqaha'nya, Allah hilangkan khiyaru aliha, orang-orang yang terbaik di muka bumi ini. Jadi buminya tidak berkurang, tetapi yang berkurang orang-orang yang soleh, dengan Allah matikan mereka. Ini makna berkurangnya bumi. Sekali lagi, yang berkurang bukan daratannya, tetapi yang berkurang adalah orang-orang solehnya. Berkurang orang-orang yang soleh, baik itu ulama'nya atau fuqaha'nya atau orang-orang yang khiyar, yang terbaiknya, ini menjadikan asbab, menjadikan sebab agama terangkat, agama sirna dan hilang dari muka bumi ini. Hadirin sekalian, dalam satu hadis yang sahih dibawakan Imam Nawawi dan kitab Riyadhus Salihin, Nabi kita menyatakan, ma ya'ti zamanu illa walladhi ba'dahu syarrun minhu. Tidak ada satu zaman kecuali yang setelahnya lebih buruk daripada yang sebelumnya. Disebut oleh Syekh Ibnu Taimin, mengapa demikian? Karena semakin jauh bertambah waktu itu semakin jauh dari zaman kenabian, dan semakin jauh, semakin tambah waktu, semakin dekat dengan hari kiamat. Sehingga semakin jauh dari zaman kenabian, itu maknanya ilmu semakin hilang. Sampai di antara tanda-tanda hari akhir, intisyarul jahl, merebaknya kebodohan, merebaknya kejahilan, tentang agama. Kalau kita melihat di zaman kita sekarang ini, manusia itu sangat banyak. Dalam satu kecamatan ribuan. Berapakah ahlu sunnahnya? Itu ahlu sunnahnya. Berapakah orang yang alim di antara ahlu sunnah yang ada di situ? Katakanlah ada 10 atau 20 atau 50 atau ada 100. Apakah semuanya alim? Ya ahlu sunnah, tetapi bukan orang yang alim. Yang alimnya lebih sedikit, lebih sedikit, lebih sedikit. Maka wa'alaikum muslimin, ini menunjukkan bahwa agama di wilayah kita hilang dikarenakan jarangnya orang yang tahu tentang ilmu agama. Bahkan sekarang ini muncul kebalikannya. Yang dihukumi dilarang dalam agama, bermunculan tokoh-tokoh yang membolehkan. Ya seperti halnya riba. Nyata-nyata dalam Islam hukumnya haram. Sekarang bermunculan tokoh-tokoh masyarakat yang membolehkannya dengan alasan itu membantu perputaran roda ekonomi masyarakat. Campur baur lagi perempuan, sesuatu yang haram dalam agama. Sekarang sudah banyak orang-orang yang mengatakan boleh, tidak masalah. Itu aturan sudah kadaluarsa yang memisahkan laki perempuan. Itu semakin hilang agama itu. Yang bermunculan malah lawannya. Sehingga orang-orang yang di zaman sekarang ini melakukan agama Islam sunnah Nabi itu terasa asing. Yang pakai cadar lebih sedikit daripada yang tidak. Yang pakai kerudung warna hitam lebih sedikit dari yang tidak. Sehingga nampak asing Islam di tengah-tengah umat Islam. Islam yang dimaksudkan Islam yang sesuai dengan sunnah. Terlihat asing di tengah-tengah umat Islam yang jahil dengan sunnah. Bisa dipahami hadirin? Banyak sudah orang-orang yang menentangnya, yang soleh-soleh sudah kurang, yang maksiat merebak di mana-mana. Maka dengan demikian agama semakin sirna, semakin hilang. Yang nampak malah justru para kaum jil, jaringan Islam liberal, yang mereka memiliki pola pikir moderat, yang terbalik-balik dengan sunnah. Para pemuda-pemuda sekarang ini mereka lebih suka dengan yang seperti itu daripada yang sesuai dengan sunnah. Karena segala-gala kaum jil membolehkan. Oh boleh, boleh. Sampai homo dan lesbi mereka pun membelanya. Na'udzubillah min dzalik. Maka semakin hilang Islam di tengah-tengah umat Islam. Qala Syekh, kita lanjutkan poin yang ke-347. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tantaqidu ural islami urwatan urwatan. Sungguh, lamnya lam taukid, maknanya sungguh akan terlepas atau terurai Islam itu sehelai demi sehelai. Islam diibaratkan seperti tikar yang terajut dari helaian benang demi helaian benang yang dirajut sedemikian rupa. Nabi kita menyebutkan akan terurai satu demi satu ajaran-ajaran Islam, hilang satu demi satu. Urwatan urwatan. Fakullaman qadat urwatun tashabbat billati taliha. Setiap satu helai hilang disusul dengan helai yang berikutnya, helai yang berikutnya. Fa awwaluha al-hukamu. Yang pertama adalah tentang hukum-hukum. Wa akhiruhunna salatu. Dan yang akan terakhir hilang adalah salat. Kalau salat sudah hilang, berarti sudah bukan lagi muslim. Itu yang terakhir. Hadirin makan, coba kita lihat diri kita. Diri kita ini alhamdulillah sering ta'lim. Sering ta'lim, betul Pak? Sering ta'lim. Alhamdulillah. Satu pekan bisa dua kali, bahkan tiga kali. Satu bulan bisa 10 kali. Masya Allah. Coba kita lihat kitab Riyadhus Shalihin 1990 sekian, hampir 2000 kurang dikit hadis. Berapa yang sudah kita tahu? Sering ngaji kok. Sebulan ping 10 malah lebih. Berapa yang sudah kita hafal? Apa maning hafal? Itu 1900 hadis loh. Sudah berapa yang kita baca? Itu sabda Nabi kita. Itu baru satu kitab Riyadhus Shalihin. Hanya 2000 kurang dikit. Bagaimana dengan yang Sahih Bukhari, Sahih Muslim? Isinya siapa ya? Sahih Bukhari isinya apa Pak? Waduh, iya. Padahal sering ngaji loh Pak. Ini menunjukkan pertanyaan pada diri kita. Aja-aja saya juga masih banyak yang agamanya belum nampak. Karena agama Islam itu terdiri dari Al-Quran dan hadis Nabi. Mengomong kita ini Muslim yang kokoh, ditanyai hadis gak tahu, kokoh bagaimana? Ini. Terus bagaimana dengan yang tidak pernah taklim? Wong sing ngaji be sebulan ping 10 bek atus nik. Ki. Aja seru-seru. Wong sing zina. Bagaimana yang tidak pernah taklim? Artakoni napa, Pak? Bingung nih njawab. Nampak Islam dari sisi mana? Sebutkan saja ibadah. Bingung dia sudah. Apalagi hukum-hukum yang begitu banyak. Wah, mumet. Orang ngerti. Tinggal sekarang ini sholat tok yang nampak. Sholat. Kalau sampai sholat ini hilang, sudah orang itu tidak nampak lagi keislamannya. Sekarang ini wahai kaum muslimin, kalau kita tanya sama orang sembarangan lah, siapa nang dalan takani, ah Pak, aku takon. Coba sebutna amalan Islam. Jenengan Islam, Bok? Islam. Diomong bukan muslim, kesuh Pak. Aku Islam kawi cilik. Umure 56. Wis suwe berarti Islam nggih, Pak nggih. Islam niku napa, Pak? Bingung jawabe niku. Berapa ayat yang Bapak sudah tahu? Dingat-ingot tok. Berapa hadis yang jenengan sudah mengerti? Bingung. Arba'in Nawawi sudah tahu? Hanya 40 hadis. Isi buku apa? Mau ngerti bukunya biora Pak? Bingung. Coba Bapak yang tahu apa? Yang disebut kenduren. Sebab itu nek orang wong Islam kok orang ngerti kendurenan? Ya di Islam lah. Ngertinya kendurenan. Ketika ditanya apa dalil kendurenan, bingung dalilnya aku kawit biyen pak urusat takon dalil-dalilan kawit aku cilik di sana kedurenan. Inilah sosok seorang muslim. Muslim kita tidak mengkafirkan muslim, tetapi agamanya sirna dari dia. Ilmu sebagai cerminan kokohnya agama tidak ada padanya. Apalagi dia simbutan ate ngaji pak. Mboten saya diturusin niku nggih. Ngombok nyinggung. Kalau begitu memang betul Islam itu hilang helai demi helai. Kaum muslimin tidak tahu lagi agamanya, kecuali yang sudah menjadi tradisi tok. Ke depan nanti orang semakin jahil. Tahun ini seperti ini, tahun berikutnya berikutnya, itu semakin jauh dari ilmu. Dan itu sudah dinaskan oleh Nabi, ma yati zamanu illa walladhi ba'dahu syarrun minhu. Tidak ada satu zaman pun kecuali yang setelahnya lebih jelek daripada yang sebelumnya. Hadirin makan, kita lanjutkan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna allaha la yakbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minan nas. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mencabut ilmu dengan sekali cabut. Dicabutnya dari manusia sekali cabut tidak. Walakin akan tetapi yakbidu al-ulama bi'ilmihim, atau yukbadul ulama bi'ilmihim, dicabut ulama dengan ilmu mereka. Hati dalam yabqa alimun, sehingga ketika satu saat tidak ada lagi yang tersisa seorang yang alim, ittaqadanna suru'usan juhalan, maka manusia di saat itu akan mengangkat tokoh-tokoh mereka dari kalangan orang-orang yang juhal, orang-orang yang jahil. Fasu'ilu faftabi ghairi ilmin fadallu wa adallu. Maka ketika pemimpin-pemimpin yang jahil itu ditanya, maka mereka menjawab tanpa ilmu, maka mereka sesat dan menyesatkan. Hal makan, hadis ini berbicara tentang innallaha yaqbidul ilma. Sebutkan dalam redaksi yang lainnya dengan kalimat awal hadis ini, innallaha yaqbidul ilma. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala akan mencabut ilmu. Dulu ilmu turun di zaman Nabi dan para sahabat sampai sempurna ilmu itu diketahui oleh Rasul sempurna, diamalkan oleh Rasul sempurna, diajar dan diajarkan semuanya secara sempurna. Sebagaimana Allah sebutkan, al-yawma akmaltu lakum dinakum, hari ini aku telah sempurnakan bagi kalian agama kalian. Sempurna. Rasulnya wafat, kemudian berangsur sahabatnya wafat, wafat. Bermunculan bid'ah, Syiah, Khawarij, Qadariyah, Murji'ah, Jahmiyah. Maka ilmu sunnah ini pembawanya semakin hari semakin berkurang. Sahabat wafat satu persatu, tabi'in wafat satu persatu, satu persatu. Ahlul bid'ahnya muncul dengan hal yang bertolak belakang. Walhamdulillah para ulama Allah subhanahu wa ta'ala telah menjanjikan menjaga agama ini. Inna nahnu nazalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Kami yang menurunkan Islam dan kami akan menjaganya. Ulama'nya pada meninggal, alhamdulillah, dicatat. Taufik min Allah. Al-Quran di zaman Nabi dicatat di lebah-lebah kurma, di kertas-kertas, di kulit-kulit, sehingga mereka bisa membaca dan masing-masing bisa menghafal. Tetapi di zamannya Abu Bakar Siddiq, para hafidul Quran mati, terbunuh dalam perang. Sangat mengkhawatirkan Al-Quran akan hilang kalau tidak segera dibukukan. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu an, Umar bin Khattab di waktu itu Abu Bakar Siddiq khalifahnya, mengusulkan untuk segera disusun Al-Quran itu dalam bentuk tulisan. Mengkhawatirkan kalau para sahabat yang hafid Quran meninggal dunia. Wah, itu bid'ah? Bukan. Itu sudah ada contohnya di zaman Rasul, itu ada katibul wahyi, penulis-penulis wahyu. Di antaranya sahabat Zaid bin Thabit ditugasi oleh Rasul nulis wahyu. Di saat Rasul belum ada satu bendel mushaf, di saatnya Umar bin Khattab di waktu itu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu khalifahnya, diusulkan, dicatat, disusun, dicari dari semua yang hafal oleh Zaid bin Thabit dan beberapa sahabat yang lain, berhasil membukukannya. Itu taufik minallah, itu bukan bid'ah, itu sunnahnya para khulafa ar-rasyidun yang sebelumnya sudah ada contoh penulisan mushaf, penulisan Al-Quran di lembar-lembar. Jadi bukan bid'ah itu. Itu adalah taufik minallah. Demikian pula dengan penulisan sunnah-sunnah Nabi, hadis demi hadis. Nah, sekarang walhamdulillah ilmu terjaga. Orangnya yang pada meninggal. Dengan demikian apa? Ketika seorang alim meninggal dunia, tidak ada lagi yang bisa mengajarkan ilmu itu, atau berangsur berkurang. Sampai pada saatnya kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, sudah tidak ada lagi orang yang alim. Tidak ada lagi orang yang alim. Pertanyaannya, apakah tidak ada orang alim sejagat? Jawabannya tidak seperti itu. Kenapa? Karena Nabi menjamin al-haq akan terus-menerus ada sampai akhir zaman. Ditiupkan angin yang wangi, yang lembut, siapa saja yang ada dalam hatinya keimanan, walaupun satu biji debu, akan mati. Itu akhir dari segalanya. Setelah itu orangnya musyrikin, kafirin, tidak ada lagi orang mukmin di muka bumi ini, dan terjadilah kiamat pada tengah-tengah mereka. Nabi mengatakan dalam hadis yang sahih, la tazalu ta'ifatum min ummati zahirina alal haq. Artinya apa? Akan terus menerus, atau dengan kalimat lain, la tazalu, tidak akan sirna. Tetapi Nabi mengatakan ta'ifatun. Kalimat ta'ifatun ini bilangan dari 1 sampai 10, menunjukkan sedikit akan terus menerus, jumlah sedikit, kelompok kecil kalau bahasa kitanya, orang-orang di umatku yang menampakkan al-haq. Masyarakatnya sedunia yang tahu al-haq, taifah sedikit, Berarti apa? Di seberang sana ilmu telah sirna. Di sebelah sana ilmu telah sirna. Yang ada hanya beberapa orang saja yang tahu tentang al-haq ini. Ini makna hadis ini. Sehingga akan terjadi pada satu masa sebuah wilayah tidak ada orang yang alim. Pada satu masa di sebuah daerah tidak ada lagi orang yang mengerti ilmu. Di saat itulah mereka mengangkat pemimpin-pemimpin mereka dari kalangan orang yang jahil. Jahil dengan ilmu sunnah. Kalau mereka punya ilmu tapi ilmu bid'ah, itu bukan jahil saja, jahilnya nemen malah. Dia punya ilmu tetapi ilmu yang batil, itulah yang berbahaya. Tokoh betul, dia pondokan betul, dia bisa baca Quran betul, tetapi pemahamannya sesat, namanya jahil. Kalau ditanya dia menjawab tanpa ilmu, dia menjawab dengan kejahilannya, dengan ilmu yang batilnya, maka mereka menjawab dengan kesesatan. Akhirnya mereka sesat dan menyesatkan. Negeri kita ya kaum muslimin, sekali lagi, di banyak tempat, di wilayah yang luas, katakanlah Jawa Tengah, dakwah kita alhamdulillah merebak. Di beberapa wilayah masih kosong, kosong, kosong, kosong. Tidak ada dakwah, tidak ada ta'lim. Yang ada di situ malah justru orang-orang yang jahil, yang menentang sunnah. Sehingga masyarakatnya malah membenci yang sunnah. Karena provokasi dari tokoh-tokoh yang sesat dan menyesatkan. Sehingga ketika diajarkan yang sunnah, mereka keheranan. Ini ajaran baru, tidak pernah kami dapati dalam ajaran guru-guru kami. Yang guru-gurunya ahl bid'ah, sunnahnya yang gak pernah diajarkan. Bukan hanya tidak tahu sunnah, bahkan mereka lebih lagi ke dalam, ke bawah. Minusnya itu minus, minus sekali. Kalau orang yang nol tidak tahu sunnah, mending kasih tahu sunnah masuk. Ini minus. Sehingga untuk menjadi ahli sunnah sangat berat untuk diangkat, karena sudah tertilep bahasa kitanya, tertimbun oleh akidah-akidah yang batil, ibadah-ibadah yang mungkar, sangat sulit luar biasa. Hakadha qaum muslimin, kondisi umat yang ada. Qala Ibn Mas'ud radhiyallahu an, berkata Ibn Mas'ud radhiyallahu an, awwalu ma tufkiduna min dinikum al-khusyu', yang pertama kali akan hilang dari agama kalian adalah al-khusyu'. Wa fi riwayatin al-amanatu, sebuah riwayat menyebutkan amanah. Yang pertama kali akan hilang kekhusyuan, dalam sebuah riwayat sifat amanah. Wa akhiru ma tufkiduna min dinikum as-salah, dan yang akan terakhir kali hilang dari kalian, dari agama kalian adalah salat. Hadul makan, mungkin pernah mendengar sebuah wilayah di tempat sana itu, kalau kamu masuk ke wilayah situ, itu tidak ada masjid, tidak ada musola, tidak terdengar azan tempat itu. Yang masuk situ Nasoro, ada gereja di sebelah sana, selatan pantai. Hadirin yang melakukan, Saya pernah ke situ karena ada sebuah kepentingan. Wilayah tersebut wilayah kepercayaan kaum abangan kalau bahasa dulu. Kepercayaan. Orang kepercayaan ini kan yang Maha Esa apa ya? Tuhan yang Maha Esa. Ini larinya bukan ke Islam, larinya ke agama Nasoro. Ketika tidak nampak sholat, orangnya orang Jawa ya, seperti kita orang Jawa Pak. Yang tidak tahu ya tidak akan mengerti kalau wilayah tersebut bukan wilayah muslimin. Orang Jawa biasa. Itu tidak terdengar adzan. Yang mau kami sampaikan di sini bagi kaum muslimin, tatkala sudah tidak nampak sholat di wilayah itu, berarti sudah tidak nampak lagi Islam di wilayah tersebut. Beda dengan wilayah kita. Begitu kita masuk wilayah kaum muslimin, ada adat, alhamdulillah ini wilayah muslimin. Naik motor kemana, adzan, alhamdulillah ini wilayah muslimin. Kalau ke situ pas tepat waktu zuhur atau asar, enggak ada adzan. Hadunakan, ini yang disebutkan oleh Rasul. Ketika sholat sudah hilang, maka sudah tidak ada lagi ciri khas Islam di wilayah tersebut. Alhamdulillah di daerah kita masih ada adzan muslimin, walaupun musliminnya apa, jahil. Berapa hadis riwayat salihin yang sudah diketahui? Jenengan berapa? Biasa taklim lho kiye lho. Apalagi yang jarang taklim. Qala Syekh Al-Imam Ibn Mas'ud, lanjutkan siapanya. Beliau mengatakan, "Wala tanqidu 'ural Islam." Sungguh akan terlepas urian atau benang-benang Islam. Urwatan urwatan, sehelai demi sehelai. Bahkan kata Ibn Mas'ud, "Walisalliyanna an-nisa'u wa hunna huyyad." Pada masanya nanti kata Ibn Mas'ud, saking jahilnya manusia, wanita-wanita yang sedang haid salat. Kata beliau, "Laysalianna," sungguh-sungguh akan ada an-nisa, para wanita-wanita, mereka salat dalam keadaan haid. Tercengang kita. Kalau ini mungkin sudah, tapi kita di kalangan kita alhamdulillah kita banyak ngaji Pak, banyak ngaji. Walaupun riyadus salihin ya, tapi banyak ngaji. Ya. Sehingga ahwat ahwat kita tahu hukum. Mereka-mereka yang tidak pernah belajar tentang masalah haid, ketika SD menginjak SMP, bingung mereka. Kok keluar darah? Kalau tidak diajari sama ibunya itu adalah haid, tidak akan tahu. Dan tidak akan tahu tentang hukum-hukumnya. Gak boleh sholat, gak boleh puasa, gak boleh berhubungan badan dengan suaminya. Kalau ini mungkin saya kita katakan belum terjadi. Kalau permasalahan yang itu banyak terjadi. Mandi junub, tidak semua orang faham. Setelah berhubungan badan wajib mandi, mandi janabah. Tidak semua orang faham. Ini sangat mengerikan. Orang-orang yang tidak pernah belajar nggak tahu. Kadangkala sholat beora, utaknya mikir sholat beora Pak. Ya sholat di kadangkala, ngerti kadangkala, dong-dongan, kapelu batir. Orang yang seperti ini ketika dia berhubungan badan dengan istrinya, gak kepikiran mandi janabah. apalagi orang yang jauh dari ilmu agama, apalagi dia orang yang zunat, yang senang gonta-ganti pasangan, gak kepikiran janabah. Na'udzubillah min dzalik. Bagaimana mereka pernah didapati, ikhwan kita bercerita, orang tua dia sudah punya cucu, sudah punya cucu, ditanya tentang mandi junub tidak paham, tidak tahu ilmunya. Loh, pis de putu, berarti sudah pernah berhubungan badan belum, Pak? Wis de putu ge. Selama ini tidak pernah terbesit mandi janabah. Lah terus salate kepriwe? Nek salat. Geleng-geleng, ilmu ini sudah banyak orang yang tidak tahu. Hah? Kalau yang disebutkan oleh beliau ini luar biasa. Wanita sedang haid tetap sholat. Kalau wanita sedang haid berhubungan badan, oh itu sudah banyak kisah. Nah, mereka tidak faham kalau itu hukumnya haram. Fa'tazil nisa'i fil mahid. Al-Quran yang memerintahkan jauhi para wanita ketika mereka sedang haid. Tidak boleh berhubungan badan. Mereka enggak kepikiran halal haram. Lawang ingin, ya, bahasanya lawang ingin, dejak mikir pak, ya, bablas. Ini banyak yang bujang pak, jadi bahasanya aman dan ya sing tua pahamlah. Ya. Wala taslukanna turuq tariqa man kana qablakum. Sungguh-sungguh kalian akan mengikuti jejak langkah orang-orang sebelum kalian. Hadwal kudzati bil kudzah. Satu jengkal demi jengkal. Hadwal na'li bin na'l. Selangkah demi selangkah, sejengkal ini segini. Na'l itu sesandal demi sesandal, selangkah demi selangkah. La tukhti'un tariqahum wala yukhti'annakum. Kalian tidak akan meninggalkan jejak langkah mereka, tidak akan menyalahi mereka. Yakni maksudnya Islam akan hilang dan kita akan kembali kepada seperti Yahudi dan Nasara. Lihat bagi muslimin, agama Nasara hilang. Saya sebutkan agama Nasara supaya memahami saja. Agamanya Nabi Isa tepatnya, agamanya Nabi Musa, Taurat dan Injil sirna. Yang asli tidak ada, karena memang tidak ada jaminan. Allah tidak menjamin adanya Taurat terus menerus. Yang asli tidak, karena memang akan dihapus. Akan turun wahyu yang terakhir Al-Quran, menghapus itu semuanya. Sehingga tidak ada kepentingannya Taurat dan Injil dijaga keasliannya. Tidak, karena memang akan dihapus, tidak akan diberlakukan. Yang akan diberlakukan untuk selamanya Al-Quran, karena itu dijaga keutuhannya, isinya dan maknanya serta tafsirnya dijaga Allah subhanahu wa ta'ala. Coba lihat, Injil hilang, Taurat hilang, yang asli diganti sama yang palsu-palsu, yang sudah versi fulan, versi fulan, versi fulan. Versi itu kan gaya, model, gaya, ini, itu, macam-macam. Cara beribadahnya bagaimana? Hilang, diganti oleh mereka, oleh para kisisin, ruhban, wal ahbar, pendeta dan pastur-pastur, merubah-rubah. Yuharifun al-kalima an mawadi'iha. Merubah-rubah kalimat dari tempatnya. Bahkan merubah hukum. halal menjadi haram, haram menjadi halal. Bahkan ketuhanan pun mereka sudah merubahnya. Musa mengajarkan la ilaha illallah, Isa mengajarkan la ilaha illallah. Sirna tauhid dari mereka. Nah, Islam pun akan begitu. Orang akan lupa dengan Islam dan akan mengikuti jejak orang-orang sebelum kita, Yahudi dan Nasara, merubah-rubah. Sekarang ini kaum muslimin yang tidak tahu Al-Quran, yang tidak tahu hadis, cara beragamanya bagaimana? Tidak tahu bagaimana Rasul beribadah, tidak mengilmui bagaimana Rasul beramal soleh, tapi mereka beramal bagaimana? Beramal di atas yang sudah dirubah-rubah, baik itu ditambahi atau dikurangi. Munculnya apa? Bid'ah-bid'ah. Seandainya tidak ada jaminan penjagaan dari Allah, akan terus-menerus ada di antara hamba-hambanya yang menjaga Islam ini. Akan terus-menerus ada orang-orang yang zahirin al-haq. Kalau tidak ada jaminan ini dari Allah, akan seperti agama Nabi Musa dan agama Nabi Isa, hilang total. Diganti semuanya dengan apa yang mereka maukan. Kalau tidak ada jaminan, bid'ah itu sudah merebak kemana-mana dengan berbagai macam jenis, corak, warna, dalam semua lini, dalam hal akidah, dalam hal ibadah, dalam hal zikir, dalam hal selawat, dalam hal doa, dalam hal apa lagi, bid'ah itu sudah masuk. Berkaitan dengan kelahiran anak, berkaitan dengan kematian orang, berkaitan dengan sedekah, berkaitan dengan atas nama birwalidain, terus berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan azan, berkaitan dengan bid'ah itu sudah masuk ke semua lini. Sampai-sampai orang itu lahir di atas bid'ah dan yang tua mati pun taunya hanya bid'ah saja. Muslimin lahir di kalangan lingkungan al-bid'ah. Dia taunya Islamnya Islam model bid'ah. Yang sunnah tidak tahu. Berkembang dia menjadi tua dan mati, taunya di atas bid'ah. Sampai arep mati ngomong, wajak lalen kon aku mati ya, tak wang siti, anak nacara kie, siji loro telu papat lima. Arep mati malah wang sit kon dibid'ahi, Pak. Melas temen. Seperti itu, kalau tidak ada jaminan, kita termasuk dari bagian mereka, tidak akan tahu mana yang sunnah dan mana yang bid'ah. Tetapi alhamdulillah ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala dan dari nabinya akan ada orang-orang yang selalu di atas al-haq, dan mudah-mudahan kita bagian dari itu. Amin. Ini masih panjang, tapi waktunya sudah habis. Insyaallah kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Demikian bisa kami sampaikan, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.